Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini Rabu, kita kembali di acara Ngobrol Perkara Islam alias Ngopi ya. Dan alhamdulillah sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan masih membahas tentang tema kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati, bersama dengan Ustaz Amrullah Akadinta Hafizullah Ta'ala. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum dan pemirsa Radio Muslim juga sehat-sehat. Semoga Allah berikan kebaikan, penjagaan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Nah Ustaz, syukran untuk kesempatannya pada pagi hari ini Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Jogja. Dan Sobat Muslim, kami persilahkan bagi Sobat Muslim yang nanti akan bergabung atau beratensi di program kita pada pagi hari ini, bisa juga untuk mengirimkan pertanyaannya di sesi yang kedua nanti setelah sesi materi ke nomor 0852-9334-8887, bisa via SMS ataupun WhatsApp. Dan langsung saja Sobat Muslim, kami persilahkan kepada Ustadz Amrullah Galinta untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini kepada Ustadz. Kami persilahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim dimanapun yang berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, di mana kesempatan kali ini kita masih membahas hadis yang ke-32, sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW untuk urusan dunia dan akhirat kita, yang perlu kita hafalkan dan kita jadikan ini sebagai bacaan yang sering kita baca. Sebagaimana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, artinya beliau sering berdoa dengan doa ini. Biasa berdoa dan beliau mengatakan, Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya, ya Allah bantulah aku dan jangan engkau bantu orang lain untuk mencelakakanku. Wansurni wa la tansur 'alayya, tolonglah aku dan jangan engkau menolong musuh-musuhku untuk menghabisi aku. Wamkur li wa la tamkur 'alayya, ya Allah jadikan makar untukku dan jangan engkau jadikan musuh-musuhku bisa memberikan makar kepadaku. Wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku. Wayassir hudali, dan mudahkan petunjuk itu padaku. Wansurni 'ala man bagha 'alayya, dan tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat kezaliman padaku. Rabbi ja'alni laka syakkaran, laka zakkaran, laka rahaban, ya Allah jadikanlah aku orang yang betul-betul banyak bersyukur kepadamu, banyak berzikir kepadamu, banyak takut kepadamu. Laka mitwa'an, laka mukhbitan, dan banyak orang-orang yang banyak melakukan ketaatan padamu dan banyak bersimpuh kehadapanmu. Ilaika awwahan muniban, dan kepada engkau ya Allah kami menyesal dan kembali. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah kabulkan atau terimalah taubatku. Waghsil haubati, bersihkan dosa-dosaku. Wa ajib da'wati, dan kabulkan doaku. Wasabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Wasaddid lisani, luruskan lisanku. Wahdi qalbi, waslul sakhimata qalbi, dan berikan petunjuk kepada hatiku dan bersihkanlah kotoran-kotoran yang ada di hatiku. Doa ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, sebagaimana ini juga disahihkan oleh Ibnu Qayyim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bagian akhir dari doa ini di mana Nabi mengatakan berdoa wa ajib da'wati, dan kabulkanlah doaku ya Allah. Jadi doa agar mengabulkan doa. Doa yang mana yang dikabulkan? Ada yang mengatakan doa yang sebelum-sebelumnya. Agar dikabulkan doa yang sebelum-sebelumnya, ya. Tolonglah aku, bantulah aku, buat makar padaku, jangan tolong orang lain untuk mendzalimiku, ya. Ada yang mengatakan secara umum, doa secara umum, agar menjadi orang-orang yang doanya terkabul. Dan ini sebuah karunia besar ya, ketika seseorang menjadi orang-orang yang doanya terkabul. Bagaimana itu? Tentunya dengan sebab-sebabnya. Sebabnya apa? Ya berdoa itu sendiri diantaranya. Karena orang kadang-kadang luput dari berdoa. Dia punya kebutuhan, dia punya hajat. Tapi sebagian orang diberi taufik untuk berdoa kepada Allah untuk meminta kebutuhan-kebutuhan dia. Sebagian orang tidak. Ya. Dan orang yang diberikan taufik untuk berdoa ini hampir-hampir doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka wajib dakwati diantaranya juga berikan ilham untuk berdoa, berikan taufik untuk berdoa. Demikian pula termasuk di dalamnya berikan taufik untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat doa kita semakin mustajab. Ya, mencari waktu-waktu mustajab, mencari tempat-tempat yang mustajab dengan hati yang bersih, dengan hati yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya, ini semua membuat doa semakin mustajab. Termasuk di dalamnya adalah berikan taufik untuk menghindari perkara-perkara yang membuat doaku tidak diijabah, yang membuat doaku tidak dikabulkan ya Allah. Misalnya apa? Perkara-perkara yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Ya, demikian pula memutus tali silaturahim, perbuatan dosa dan maksiat. Ini membuat perkara atau membuat doa tidak diijabah. Maka di antara makna kabulkan doaku yakni jadikan aku orang-orang yang berdoa, beri taufik agar aku termasuk orang-orang yang melakukan sebab-sebab agar doa bisa diijabah, dan berikan taufik agar aku menjauhkan perkara-perkara di mana doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Apa makna teguhkanlah hujjahku? Ini hujjahku di dunia. Di dunia ketika berhujjah di hadapan musuh-musuh, berdebat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika berdakwah, mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keteguhan hujjah kita sehingga kita mengajak orang dan orang tersebut betul-betul betul-betul tertarik dengan ajakan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu hujjah. Kita perlu paham ilmunya, paham ilmu tentang apa yang mau kita sampaikan. Paham ilmu tentang orang tersebut siapa, paham ilmu tentang bagaimana cara menyampaikannya. Diteguhkan di dunia demikian pula hujah untuk berjidal, berdebat dengan musuh. Ya, agar mereka kembali kepada kebenaran. Atau wasabit hujjati adalah diteguhkannya ketika berada di alam akhirat. Yaitu ketika berada di kubur. Ketika ditanya oleh malaikat kubur. Kita perlu keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang wafat, beliau kemudian mengatakan kepada para sahabat ketika selesai menguburkan orang tersebut, is'alu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al. Mintalah kepada saudaramu ini agar Allah meneguhkannya. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Ya, Allah mengatakan juga dalam ayatnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jadi dalam kehidupan dunia dan akhirat, ya, antara tafsiran dalam kehidupan akhirat ini diteguhkan ketika orang tersebut ditanya oleh malaikat. Sebagaimana diteguhkan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan Allah untuk diadili ya perkara dari seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasabbit hujjati, dan teguhkanlah hujjahku. Wasaddit lisani, kemudian wasaddit lisani, luruskanlah lisanku. Meluruskan lisan sehingga kita mengatakan yang baik-baik dan tidak mengatakan yang buruk-buruk. Ini penting ya, karena lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan yang besar bagi seseorang ketika dia mengatakan yang baik-baik, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Namun lisan juga sebaliknya bisa jadi sumber keburukan bagi seseorang. Ketika seorang melakukannya untuk maksiat, untuk berbohong, untuk menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kesyirikan bahkan dengan lisannya. Maka kita minta agar diluruskan lisan kita. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Dan kita minta sama Allah agar Allah membuat kita berkata perkataan yang lurus. Jangan perkataan yang bohong, jangan perkataan yang enggak benar, jangan perkataan yang jorok, yang buruk, jangan perkataan gibah, jangan perkataan yang niatnya buruk, jangan perkataan yang diucapkan dengan kata-kata yang menyakitkan ya, kata-kata yang lurus, ya. Dan ini dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan kita berkata dengan perkataan yang lurus. Wahdi qalbi, dan berikan petunjuk pada hatiku. Ini yang menjadi poin dari hadis ini sehingga diletakkan di buku ini, yaitu minta petunjuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di antaranya dalam satu ayat, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Kalau hati seseorang mendapatkan petunjuk, maka insyaallah lisannya dan anggota badannya juga akan mudah untuk menerima dan mengikuti petunjuk tersebut. Tapi kalau hati terkunci mati, tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak masuk cahaya iman pada dirinya, dan tidak keluar kegelapan-kegelapan, kekufuran, kemaksiatan, dan penyimpangan dalam dirinya, maka susah bagi lisannya, susah bagi anggota tubuhnya untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi yang diharamkan. Sebaliknya, dia akan banyak melakukan yang haram dan dia akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdi qalbi, ya Allah tunjukkan hatiku. Wasnul sakhimata qalbi, dan hilangkan, bersihkan kotoran-kotoran hatiku. Ya, jadi ditunjukkan hati dan dibersihkan kotoran-kotorannya. Karena kotoran-kotoran hati ini bisa menghalangi hati dari masuknya cahaya iman. Bisa menghalangi hati dari masuknya Islam, masuknya ilmu, bisa membuat hati menjadi semakin keras. Dan tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma atina sittaqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkan hatiku ya Allah, bersihkan jiwaku, Engkau sebaik-baik pembersihnya. Ya, pembersihnya hati ini apa? Banyak macam-macam. Di antara dengan amal soleh. Semakin banyak beramal soleh, maka hati akan semakin bersih. Semakin ditinggalkan kemaksiatan, hati akan semakin bersih. Di antaranya dengan Al-Qur'an. Di antara dengan membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah-sejarah para nabi dan umat-umat terdahulu, ya, sejarah para sahabat dan ulama-ulama terdahulu yang mereka penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, penuh dengan manfaat, sehingga hati kita pun akan terbuka, ya, akan hilang kotoran-kotorannya. Waslul sakhimata qalbi, dan hilangkan kotoran-kotoran hati sehingga cahaya masuk, diberikan petunjuk dan kotorannya hilang. Maka hati menjadi betul-betul bersih dan di dalamnya yang baik-baik, sehingga lisannya pun baik, sehingga anggota tubuhnya pun baik. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah ini yang bisa kita bahas, sudah selesai pembahasan kita dari pembahasan hadis yang ke-32 ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab, kami jawab. Yang tidak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan hadis yang ke-33 insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk sesi materi di pertemuan yang hari ini Ustadz. Dan Sobat Muslim, kami persilahkan kepada Sobat Muslim sekalian, insya Allah nanti kita bisa bergabung atau beratensi di program Ngopi pada pagi hari ini di nomor 0852-9334-8887. Insya Allah bisa mengirimkan pertanyaan seputar dengan tema tadi yang sudah dibahas, ataupun bisa juga pertanyaan seputar agama dengan bahasan yang lainnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, kita akan menyimak terlebih dahulu sesi Murattal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim. Di acara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Muslim, kita kembali di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam Radio Muslim Jogja. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang kedua. Sebelum sesi yang kedua kita mulai, Sobat Muslim bisa juga ikut beratensi pada kesempatan pagi hari ini ke nomor 0852-9334-8887 dan bisa via SMS ataupun WhatsApp. Dan langsung saja guys, kita bacakan pertanyaan yang pertama pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Izin tanya Ustaz, kalau wanita suci di waktu asar, apakah wajib kodok sholat zuhur juga atau sholat asar saja Ustaz? Ya, ketika seorang wanita suci dari haid di waktu asar, maka dia bisa mengkodok sholat asar, sholat zuhurnya dengan menjamaknya dengan sholat asar. Karena itu diantara sebab seorang menjamak, dia suci di waktu yang bisa dijamak. Ya, kalau dia misalnya suci di waktu malam, ya dia tidak menjamak antara di waktu subuh misalnya, dia tidak menjamak antara subuh dengan isya karena tidak bisa dijamak. Tapi kalau dia suci di waktu isya misalnya, dia menjamak antara maghrib dengan isya, dan dia kalau suci di waktu asar, maka dia pun menjamak antara zuhur dengan asar. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, jumlah minimal untuk sholat Jumat itu berapa ya Ustadz? Apakah 2 ataukah 3 Ustadz? Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang-orang yang minimal untuk diadakan sholat Jumat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40. Allah Ta'ala alam, Syekh bin Baz pernah berfatwa bahwa jumlahnya adalah minimal 3. Di mana satu orang sebagai imam dan dua orang sebagai makmum. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Ustaz, kalau kita membaca Al-Qur'an terus dikirimkan pahalanya ke muslim yang sudah wafat itu apakah boleh dan sampai? Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Para ulama berbeda pendapat tentang mengirimkan bacaan Al-Qur'an, mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'annya. Dia membaca Quran dan pahalanya dia niatkan untuk orang-orang tertentu yang sudah wafat atau yang masih hidup. Sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan, sebagian lagi mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bukan hal yang afdol, ya. walaupun diperbolehkan, yang afdal adalah dengan mendoakan orang tersebut, mendoakan kalau itu orang tua kita ya dengan kita mendoakannya dengan amalan-amalan dicontohkan dengan kita, misalnya bersedekah atas namanya, berwakaf atas namanya dan lain sebagainya. Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an, mengirimkan pahala amal-amal soleh yang lain yang tidak dituntunkan Nabi SAW, sebagaimana ada yang membolehkannya, wallahu a'lam, tapi yang afdal adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nah, Ustaz, syukran untuk jawabannya, Ustaz. Kembali ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum membuat penerangan di tempat ari-ari anak yang baru lahir, Ustaz? Di tempat ari-ari anak yang baru lahir? Dikubur di... Oh iya, dibuat penerangan. Nah, Ustaz. Jadi ari-ari dikubur, kemudian diterangkan. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Artinya dia ada punya keyakinan tertentu dengan hal itu. Keyakinan yang gaib. Yang gaib ini, perkara gaib ini harus ada dalilnya. Apa keyakinannya? Kenapa harus diterangkan? Ya. Kalau misalnya memang di situ lewat jalan, sebagai jalan lewat ada penerangan, boleh-boleh saja ya. Tapi kenapa? Alasan khusus apa? Alasan khususnya perkara gaib, maka harus ada dalilnya. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi landasannya. Jika tidak ada, maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukur untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami himbau kepada sobat muslim sekalian untuk bisa mengirimkan pertanyaannya di sesi ngopi pada pagi hari ini, bisa via WA ataupun SMS di nomor 0852-9334-8887. Dan kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Oke. Ustaz, apakah kita tetap mendapatkan pahala bila baru menjawab azan setelah azan selesai, Ustaz? Atau cukup dengan membaca doa setelah azan saja, Ustaz? Gimana? Apakah kita mendapat pahala bila kita sudah selesai azan baru menjawab azannya? Dan ataukah cukup dengan membaca doa setelah azan saja, Ustaz? Jadi dia terlewat. Oh, dia terlewat untuk menjawab, Ustaz. Menjawab azan. Wallahu a'lam, sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk menjawab azan ketika dia sudah terlewat, dengan catatan belum terlewat yang jauh gitu ya. Tapi yang lebih baik tentunya dia menjawabnya ketika azan itu terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia menjawab azan tersebut dengan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, kecuali pada perkataan hayya 'alas shalah, hayya 'alal farah, yang dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau dia terlambat, ada ulama yang membolehkan demikian dan dia bisa melanjutkannya dengan doa setelah azan. Wallahu a'lam. Naam, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, apakah bila kita membaca Al-Qur'an tanpa membuka mushaf sudah termasuk dalam amalan membaca Al-Qur'an, ataukah harus tetap membuka mushaf, Ustaz? Sudah termasuk dalam membaca Al-Qur'an. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an tanpa membuka mushaf, misalnya dia membaca dari hafalan dia, ya, dia membaca dari hafalan dia, atau dia membaca dari dari HP kan bukan mushaf ya. Atau misalnya dia membaca sebuah buku di mana buku tersebut adalah buku agama, di antaranya ada dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dia baca dengan mengkomat-kamitkan ininya. Dia baca dalilnya adalah firman Allah. Misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu juga bagian dari dia membaca Al-Qur'an dan bernilai satu hurufnya 10 kebaikan. Demikian pula ketika dia membaca Al-Qur'an dalam salat. Itu juga membaca Al-Qur'an. Ya, termasuk dalamnya membaca Al-Qur'an. Jadi enggak mesti ketika dia membuka mushaf saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah boleh menggadaikan surat tanah untuk keperluan ibadah haji nanti, Ustaz? Karena dana terbatas, jadi harus berhutang, Ustaz, karena sudah dapat panggilan haji. Lalu hutang tersebut apakah boleh dilimpahkan atas nama anak kita, Ustaz? Karena dari hasil gada tersebut, anak juga mendapatkan bagian, Ustaz. Intinya boleh seseorang berhaji dengan berhutang, dengan catatan hutang tersebut insya Allah bisa dibayarkan. Artinya ini ada barang gadai, artinya insya Allah dia bisa membayarkannya. Maka boleh. Seperti seseorang menjual tanahnya untuk haji, boleh juga. Ya, maka ini sebuah kebaikan, dia harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat, yang lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Ini kebaikan besar. Ya, maka boleh bagi dia menggadai surat tanahnya. Dan kemudian apa tadi yang kedua, dia melimpahkan hutang tersebut kepada anaknya, atas nama anaknya. Jadi nanti yang membayarkan adalah anaknya. Nah, Ustaz. Ya boleh, boleh. Ini surat digadai itu kan nanti barang gadai kan sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan bahwa kalau nanti dia, anaknya bisa membayar, anaknya membayar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka barang gadai itu akan dijual, sisa hutangnya akan dibayarkan dengan hasil penjualan. Dan sisa, kalau ada sisa dari hasil penjualan itu, tetap jadi pemilik si apa namanya, si tanah itu. Wallahu'alam. Nah, Ustaz, syukran untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah. Ustaz, berapa lama uzur seseorang lelaki bisa tidak sholat berjamaah ke masjid, Ustaz, dikarenakan mengurus bayi karena anak banyak dan tidak punya pembantu, Ustaz? Bagi yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah, maka ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kan kayaknya gak mungkin kalau setiap 5 waktu dia betul-betul lagi sibuk sekali misalnya. Misalnya sesekali anaknya banyak, istrinya tidak siapa-siapa di rumah. Kalau dia tinggal sholat berjamaah, anak kecil ini di rumah mungkin bisa bahaya, bisa macam-macam, bahkan membahayakan nyawanya atau ini. Maka dia tidak berjamaah karena menjaga anak, tidak siapa-siapa, boleh-boleh saja. Tapi ketika ada istri, ketika dia di rumah, maka dia apa namanya, istrinya di rumah, dia pergi sebentar sholat berjamaah dan semuanya bisa terkendali, ya dia sholat berjamaah. Jadi tergantung situasinya. Kalau lamanya artinya sampai anak. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Apakah sampai anak-anak dewasa gitu? Enggak lah. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Wallahu'alam bishawab. Naam Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Dan masih ada waktu Sobat Muslim, kami persilahkan bagi Sobat Muslim sekalian yang hendak mengirimkan pertanyaannya, bisa mengirimkan ke nomor WA di 0852-9334-8887. Baik WA ataupun SMS bisa dikirimkan pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah tidak mengapa gitu bila kita mengikuti pengajian berbayar yang diadakan di hotel, Ustaz? Wallahu'alam, kami berpendapat tidak masalah seorang mengikuti pengajian berbayar diselenggarakan di hotel jika memang dia mampu, tidak takalluf, artinya dia demi ikut itu padahal di rumah ada anak istri yang belum dinafkahi, maka ini enggak benar. Tapi jika dia memang punya kemampuan, dia bahkan mungkin diajak keluarganya, bahkan mungkin dia ingin liburan sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh-boleh saja. Wallahu'alam. Naam Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, sikap kita sebagai penuntut ilmu dengan sesama Ustaz Ahlus Sunnah yang berbeda pendapat atau metode dakwah, bagaimana Ustaz sebagai penuntut ilmu, Ustaz? Ya seharusnya kalau penuntut ilmu bisa membedakan ya, bagaimana sikap tersebut. Sikap perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada perbedaan pendapat yang masih dalam batas toleransi, ada perbedaan pendapat yang tidak dalam toleransi. Kalau masih batas dalam toleransi ya sudah, yang lain menganggap ini yang afdol, yang lain enggak apa-apa di sini ya enggak masalah. Ya tanpa saling memaksakan satu dengan yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah lebih bisa bersikap bijaksana dalam bersikap dan dalam berstatement, dan sebagaimana juga dia mesti apa ya, memikirkan berbagai macam dampak-dampak dari perkataan dia, perbuatan dia, dan program-program yang dia lakukan. Wallahu'alam. Nah Ustaz, syukran untuk jawabannya Ustaz. Dan ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Ustaz, teman saya waktu saya belum hijrah atau masih bermain musik, hari ini mengajak saya untuk menjalin pertemanan kembali Ustaz. Apakah tidak mengapa Ustaz saya berteman kembali dengan teman saya yang belum hijrah Ustaz? Tergantung nanti lihat bagaimana kondisi antum dan teman antum. Kalau antum secara umum bisa kemudian membawa dia pada yang lebih baik, atau minimal setidaknya antum tidak terseret keburukan-keburukan, maka gak apa-apa. Hukum asalnya gak apa-apa, selama dia seorang muslim yang baik dan tidak membawa pada keburukan, gak apa-apa. Tapi kalau membawa pada keburukan, antum justru yang semakin jauh dari agama nantinya, ada potensi kesana, ya sekedar berteman biasa saja, tanpa perlu menjadi teman yang dekat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz, dan alhamdulillah semua muslim, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, kita cukupkan sesi sesi tanya jawab yang kedua ini. Dan sebelum kita tutup kajian ngopi pada pagi hari ini, kami persilakan Ustaz Amrullah untuk memberikan kesimpulan pada kajian kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul perkara yang penting ya. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa, hampir-hampir Allah akan mengabulkan keinginannya, hajatnya. Maka kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah kita meremehkan berdoa atau kayaknya enggak mungkin dikabulkan doa saya ini, jangan. Kita doa dengan penuh keyakinan dan terus kita berikhtiar dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Naam Ustaz, syukran untuk jawaban dan materinya Ustaz pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Dan sobat muslim, terima kasih sudah ikut bergabung pada kesempatan program ngopi pada Rabu pagi hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali di Rabu pekan depan. Semoga apa yang telah kita dapatkan dapat kita manfaatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Dari studio Radio Muslim kami undur diri. Mohon maaf bila banyak khilaf salah dan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.